Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu berhubungan dengan beberapa iskalat yang dimunculkan oleh orang-orang Mu'tazilah maupun yang lain berkaitan dengan permasalahan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini bahwasanya Allah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya. Jadi itu cukup. Nah, apa dalil untuk masalah ini? Anda Rifki. Banyak sekali yang menegaskan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Baik. Dan seterusnya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sekarang kita masuk pada perkataan Thahawi berikutnya. Qala al-Imam Thahawi rahimahullahu taala, wa dhalika min 'aqdil imani wa usulil ma'rifah. والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وذلك maksudnya demikian itu berhubungan dengan perkara yang telah lewat seputar keimanan terhadap takdir dan penegasan di pembahasan terakhir bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala mendahului segala sesuatu sebelum terciptanya. Itu termasuk dari bagian perkara-perkara keimanan yang wajib diimani dan pokok-pokok makrifah yang wajib diilmui, serta merupakan bentuk pengakuan terhadap ketauhidan serta rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena keimanan terhadap takdir, ikhwani fillah. Naam, masuk dalam lingkup tauhid. Naam, di mana kita meyakini tentang ilmu Allah, demikian pula tentang penciptaan, tentang sifat masyiah, tentang kitabah. Naam, semuanya tercakup. Naam, baik itu rububiyah maupun asma wa sifat, yang melazimkan dari itu semua untuk kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam kitabnya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan enam takdirnya. Maka ana amrullahi qadaram maqdura, itu juga penegasan. Naam, bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan sesuai dengan ketetapan Allah tabaraka wa taala. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu taala al-isyara ila ma taqaddama min al-iman bil qadari wa sabqi ilmihi bil kainati qabla khalqiha. Isyarah yang dimaksud isyarah dzalika, ini untuk isyarah ba'id atau qarib. Wa Muhammad ba'id. Nah, ditunjukkan dengan apa? Lamul bu'di. Taib. Yang demikian itu mengisyaratkan kepada perkara yang telah lewat berupa keimanan terhadap takdir dan keimanan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului segala sesuatu sebelum terciptanya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi jawabis sa'iri 'anil iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi telah mengatakan pada jawaban orang yang bertanya tentang masalah keimanan. Apa itu iman? Maka beliau jawab, yang dimaksud dengan keimanan adalah engkau iman terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis siapa ini, Humam? Hah? Sahabatnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rawahu Muslim. Juga datang dalam riwayat muttafaqun alaih dari siapa? Qasyah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi akhiril hadith, ya Umar, atadri man as-sa'il? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu jibril atau Jibril di sini. Atakum yu'allimukum dinak, atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Kemudian Nabi mengatakan di akhir hadis, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu? Maka dia menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi kemudian mengatakan, sesungguhnya dia itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian perkara agama kalian. Taib. Hadis masyhur. Naam. Wa qawluhu wal i'tiraf bi tauhidillahi wa rububiyyatih. Dan berkata An-Tahawi rahimahullahu taala bahwasanya itu juga termasuk pengakuan terhadap tauhidullah dan rububiyahnya. Ayla yatimut tauhid wal i'tirafu bir rububiyyati illa bil imani bi sifatihi taala. Maksudnya bahwasanya tidak akan sempurna tauhid dan pengakuan terhadap rububiyah Allah kecuali dengan iman terhadap sifat-sifatnya. Ini jelas. Naam. Fa inna man za'ama khaliqan ghayra Allah faqad asyrak. Sebab siapa saja yang menyangka adanya pencipta selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Fa kaifa biman yazumu anna kulla ahadin yakhluqu fi'lah. Terus bagaimana dengan orang yang menyangka bahwasanya setiap orang menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri? Nah, ini syarat kepada siapa? Orang-orang Qadariyah. Di mana orang-orang Qadariyah, ikhwan, meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu adalah hasil ciptaan hamba itu sendiri, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walihadza kanatil Qadariyah majusa hadhil ummah. Oleh karena itulah jadilah Qadariyah itu disebut sebagai majusinya umat ini. Naam. Wa hadithuhum fi sunan. Dan hadis tentang mereka itu dalam as-sunan. Taib, disebut majusinya umat ini kenapa, ikhwan? Karena apa? Menyamai madhabnya orang-orang majusi dalam apa? Dalam keyakinan mereka tentang adanya apa? Adanya dua Tuhan. Orang-orang majid mengakuinya adanya dua Tuhan, yaitu cahaya dan kegelapan. Naam. Taib. Bahwasanya kebaikan itu dari Tuhan cahaya, keburukan dari Tuhan naam kegelapan. Sehingga mereka menetapkan dua pencipta. Demikian pula Qadariyah. Orang-orang Qadariyah, mereka menyatakan bahwasanya kebaikan itu dikembalikan kepada Allah. Allah yang menciptakan kebaikan. Adapun keburukan itu bukan ciptaan Allah. Dari sisi ini, nah, kesamaan antara Qadariyah dengan Majusi, ya kawan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan. Nah, kenapa? Karena orang-orang Qadariyah, mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan kebaikan itu Allah, tapi yang keburukan itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan makhluk itu sendiri. Sehingga ada dua pencipta. Nah, pencipta yaitu yang hakiki Allah dan pencipta dari kalangan makhluk. Warwa Abu Dawud an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qadariyatu majusu hadhil ummah in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Dari Ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau mengatakan Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Jika mereka sakit, jangan kalian jenguk. Dan jika mereka mati, jangan kalian saksikan jenazahnya. Naam, hadis ikhwan dikeluarkan oleh Abu Dawud. Sebagaimana dikatakan sini juga dalam Mustadrak Hakim. Dari jalan Abi Hazim, yaitu Salamah Ibn Dinar dari Ibn Umar. Taib. Cuman sayang akhwani fillah, sebagaimana disebutkan dalam Tahdzibut Tahdzib pada biografi Abu Hazim ini, bahwasanya beliau tidak mendengar dari Ibn Umar, sehingga ada keterputusan sanad untuk riwayat yang marfu'. Taib. Namun di sana datang hadis secara mauquf dengan sanad yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Imam Daruqutni dalam Al-Ilal. Taib, jadi riwayat ini khanifillah sahih mauqufan. Mauquf dari Abdullah Ibn Umar. Adapun riwayat yang marfu' padanya inqita'. Qala wa ra'a Abu Dawud aydha an Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin majus. Fa majusu hadhihi al-ummati alladhina yaqulun la qadar. Man mata minhum fala tashhadu janazatah. Fa man marida minhum fala ta'uduhum. Wa hum syi'atud dajjal. Wa haqqun 'ala Allah ay yalhaqahum bid-dajjal. Taib, tempat kalian ada perbedaan tidak? Sama. Taib. Hah? Hah? Apa? Wa haqqun 'ala Allah, taib. Wa haqqun 'ala Allahi an yulhiqahum bid-dajjal. Nah, fa'ilnya Allah apa? Wa haqqun 'ala Allah an yulhiqahum bid-dajjal. Setiap umat itu ada majusinya, dan majusi umat ini adalah mereka mengatakan tidak ada takdir. Dan siapa saja mati di antara mereka, maka jangan kalian saksikan jenazahnya. Dan yang sakit di antara mereka, maka jangan kalian tengok. Mereka adalah Syi'atul Dajjal, pembelanya Dajjal, yaitu pengikut, pendukung. Dan wajib atas Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutkan mereka dengan Dajjal. Dalam artian di sini wa haqqun 'ala Allah, sesuatu yang pasti yang telah Allah tetapkan untuk mengikutkan mereka dengan Dajjal. Hadis ini ikhwan datang dari jalan Sufyan Al-Thawri dari Umar bin Muhammad an Umar maula Ghufrah an rajulin minal Ansar an Hudzaifah. Sanad yang seperti ini jelas ada apa? Ada rajulun mubham an rajulin minal Ansar, siapa ini? Taim. Sehingga jalan untuk riwayat hadis Hudzaifah juga dhaif. Dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan laki-laki tersebut, nah, cuman tetap tidak mengangkat derajatnya dari tingkatan kedhaifan. Dan datang syahid akhwanifillah untuk hadis qadariyah majusu hadhil ummah dari hadis Abi Hurairah. Nam dalam riwayat Firoyabi dan Al-Juri juga Ibn Abi Asim. Walaupun ada inqita' padanya. Juga datang dari Jabir. Nah, padanya kelemahan, datang dari jalan Baqiyah Ibn Al-Walid. Datang dari Anas juga dalam riwayat Tabrani. Baik. Dari kesimpulan riwayat-riwayat tersebut dan penguatnya khanifillah, maka penegasan bahwasanya al-qadariyah majusu hadhil ummah, fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala nam tashhaduhum atau tushayyi'uhum, ini nam kesimpulannya hasan li ghairih. Ditambah dengan mauquf dari Ibnu Umar semakin menguatkan. Adapun tambahan wahum syi'atul dajjal, ini yang kita tidak mendapati penguatnya, ikhwan. Jadi dari kadar hadis yang telah kita lewati, yang hasan lighairi sampai apa? Wa in maridu minhum fala ta'uduhum. Adapun setelahnya wahum syi'atul dajjal, ini tetap dalam kelemahannya. Kenapa? Karena tidak kita dapati nah lafaz tersebut pada syawahid yang ada. Baik. Jadi ingat-ingat kenapa mereka disamakan dengan orang-orang majusi. Ini juga dari ikhwan tentang tahdir dari kebid'ahan dan ahli bid'ah. Qala wa rawa Abu Dawud aydha an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tujalisu ahlal qadari. Wa la tufatihuhum. Jangan kalian duduk-duduk bermajlis dengan ahlul qadar, yaitu orang yang mengingkari takdir. Naam. Dan jangan kalian membuka peluang bagi mereka untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman rusak mereka. Naam. Memberikan harapan untuk bisa bersama-sama kalian sehingga mereka bisa memasukkan racun-racun pemahamannya. Riwayat ini, akhwan, dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, juga Al-Ajuri dalam Syariah. Pada sanadnya Nizar Ibnu Hibban atau Nizar Ibnu Hayyan. Taib. Taib. Untuk riwayat ini di dalam Nizar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya salah baca nomor 1 ya. Baik. La tujalisu ahlal qadari wa la tufatihuhum. Naam, riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Abi Asim. Pada sanadnya Hakim bin Syarik Al-Hudzali. Dia majhul. Baik, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Wadi'i dalam ta'liq beliau terhadap Mustadrak. Naam, sehingga hadis tidak sahih atau dengan kata lain dhaif. Wa rawi Tirmidzi 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min bani Adam laisa lahum fil Islam nasibun al-Murji'ah wal Qadariyah. Dan dua golongan dari Bani Adam yang tidak memiliki bagian di dalam Islam, yaitu Murji'ah dan Qadariyah. Ini yang padanya Nizar Ibnu Hayyan. Baik. Dia mungkarul hadis, kawan. Tapi telah diikuti oleh Salam Ibnu Abi Amrah. Baik, walaupun dia juga dhaif. Cuman kedhaifannya tidak sampai dhaifun jiddan. Jadi kesimpulannya untuk riwayat Ibnu Abbas juga lemah. Sebagaimana disimpulkan oleh Imam Ibnu Abil Is sendiri, perhatikan, lakin kullu ahadithil qadariyah al-marfu'ah dha'ifah. Ya. Kullu ahadithil qadariyatil marfu'atu dha'ifah. Semua hadith-hadith yang menjelaskan tentang qadariyah yang marfu' semuanya lemah. Maksudnya apa? Dha'ifah ay bi nafsiha. Wa amma bi majmu'iha yartaqi ila al-husn. Naam. Secara sendirinya memang lemah, kawan. Ada kelemahan-kelemahan. Adapun ketika digabungkan maka bisa naik ke derajat hasan, yaitu tadi riwayat apa al-qadariyah majusu hadhil ummah tadi. Nah, dan pemahaman ini pemahaman yang sangat batil. Telah kita lewati fatwa dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau sampai mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka tingkatan apa bazrah? Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala tingkatan kafir. Wa inna ma yasihul mauquf, hanyalah yang sahih riwayat mauquf, di antaranya hadis asar siapa? Ibnu Umar di depan. Juga ditambahkan di sini minha di antaranya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala al-qadru nizamut tauhid. Al-qadru nizamut tauhid. Faman wahadallaha wa kadzaba bil qadari naqada takdzibuhu tauhidah. Naam. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat ini, al-qadar nizamut tauhid. Naam. Al-qadar iman terhadap takdir adalah rangkaian dari tauhid. Kenapa? Keimanan kepada takdir, naam, merupakan bagian dari iman terhadap apa? Asma wa sifat serta rububiyah Allah. Maka siapa saja yang mentauhidkan Allah menurut sangkaan dia dan dia mendustakan takdir, maka sungguh pendustaan tersebut telah apa? Melepaskan ketauhidannya. Berarti tauhidnya tidak benar. Nah, ini makna asar. Adapun dari sisi sanad ikhwan fillah, nah, untuk asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini bisa dihasankan berdasarkan jalan-jalan yang ada. Nah, bisa dihasankan berdasarkan jalan-jalan yang ada. Dulu telah lewat kayaknya. Qala wa hadza li anna al-imana bil qadari yatadammanu al-imana bi ilmi Allahil qadim. Kenapa merupakan rangkaian dari ketauhidan? Keimanan terhadap takdir itu dikarenakan iman kepada takdir terkandung di dalamnya keimanan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Wa ma azhara min ilmihi alladhi la yuhatu bihi. Naam. وَمَا أَذْهَرَ مِنْ عِلْمِهِ أَلَّذِي لَا يُحَاطُ بِهِ وَكِتَابَةِ مَقَدِيرِ الْخَلَائِقِ atau وَكِتَابَةَ كَيَتَضَمَّنْ berarti perhatikan مِنْ عِلْمِهِ فِي خِطَاب jauh sekali coba mana bi khitabihi wa ma adhara min ilmihi bi khitabihi wa kitabihi maqadir al khalaik jauh ya bedanya. Di cetakan ini sama yang ini. Hah? Taib. Yang makna di kitab kalian berarti perhatikan. Wa hadza li anna al-imana bil qadari yatadammanu al-imana bi ilmi Allahil qadim. Ini jelas ya tidak? Keimanan terhadap takdir terkandung padanya keimanan terhadap ilmu Allah yang terdahulu. Al-ilmu al-qadim maksudnya apa? Ilmu azali. Naam. Gimana Allah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya. Tayyib. Wa ma adhara min ilmihi bi khitabihi wa kitabihi maqadir al-khalaik. Demikian pula terkandung di dalamnya apa-apa yang Allah nampakkan dari ilmunya dengan perkataannya dan dengan apa penulisannya terhadap takdir-takdir para makhluk. Ini maknanya jelas ini. Baik. Salah cetaknya parah ini. Cuman mungkin naskah lain. Di itu risalah ada, tidak ada juga. Baik. Jadi ini jelas, kawan. Karena apa? Keimanan terhadap takdir tergantung keimanan terhadap ilmu Allah. Nah, yang qadim juga apa? Ilmu yang Allah nampakkan dengan apa adanya khitab ya berupa apa perintah dan larangan juga apa dengan adanya penulisan takdir-takdir para makhluk. Wa qad dalla fi hadzal mawdhi' khalaiqu minal musyrikin was-sabiina wal falasifati wa ghairihim. Dan telah tersesat atau fi hadzal maudhi'. Naam. Enggak ada wawunya tempat kalian enggak? Ada maudhu'. Sama saya enggak ada wawunya lagi. Naam. Enggak ada wawunya. Nah. Saya fi hadzal maudhi', kalau enggak ada wawunya, kalau ada wawunya maudhu'. Terus fi nuskhah. Fala waqad dhalla fi hadzal maudhi' khala'iku minal musyrikin was-sabiin wal falasifati wa ghairihim. Dan telah tersesat pada na'am tempat ini, yaitu pembahasan takdir ini, ya kawan, makhluk-makhluk yang banyak dari kalangan musyrikin, kemudian sabi'in, sabi'ah, nah, kemudian orang-orang ahli filsafat dan yang lainnya. Taib. Miman yungkiru ilmahu bil juz'iyati aw bi ghairi dzalik. Dari setiap golongan yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap juz'iyat, terhadap perkara-perkara yang terperinci, ya kan? Atau yang lainnya. Di sini mereka membedakan antara ilmu yang global dengan yang terperinci. Jadi sebagian firqah ikhwan meyakini ilmu Allah yang global ya, tapi kalau juz'iyat secara terperinci mereka tidak menerimanya. Nah, tidak mengakuinya. Ini juga kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala ahata bi kulli syai'in ilma. Melingkupi segala sesuatu ilmunya. Fa inna dzalika kullahu mimma yadkhulu fit takdzibi bil qadar. Sebab semua itu termasuk di antara hal yang masuk dalam pendustaan terhadap takdir. Qala wa amma qudratullah ala kulli syai'in fa huwa alladhi yakdzibu bihi al qadariyyatu jumlatan. Atau na'am. Yukadzibu. Naam. Yukadzibu harusnya. Harus diberi tasydid. Wa amma qudratullahi ala kulli syai'. Adapun qudrat Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, maka itu adalah perkara yang orang-orang qadariyah mendustakannya secara apa? Secara keseluruhan. Jadi orang-orang Qadariyah, nah, di antara yang mereka dustakan selain ilmu Allah, ini untuk Qadariyah yang paling parah, mendustakan ilmu Allah. Kemudian di bawah mereka Qadariyah yang hampir semuanya mereka mendustakan apa? Qudrah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Kenapa? Haitsu ja'aluhu lam yakhluq af'alal ibad fa akhrajuha an qudratihi wa khalqihi. Di mana mereka menjadikan Allah itu tidak menciptakan perbuatan para hamba. Jadi menurut orang-orang Qadariyah, Allah itu tidak mampu dan tidak menciptakan perbuatan-perbuatan hamba ini. Jadi perbuatan hamba yang dilakukan oleh makhluk itu di luar cakupan qudrah Allah dan di luar cakupan penciptaan Allah. Nah, karena sisi inilah jelas dikatakan Qadariyah itu apa? Majus hadihil ummah. Makanya ini termasuk pemahaman mendasar pada orang-orang Qadariyah yang kemudian diadopsi oleh Mu'tazilah. Jadi orang-orang Mu'tazilah dari sisi pemahaman terhadap takdir masuk dalam Qadariyah. Dan terkadang ikhwanifillah suatu firqah, mereka mengadopsi banyak pemahaman-pemahaman menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang ada, apalagi zaman sekarang. Kayak orang-orang Rafidhah itu hampir terkumpul semua keburukan firqah pada orang-orang Rafidhah, nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga heran kalau kemudian seorang muslim apalagi mengaku salafi kok kemudian membela dan memuji gembong-gembong Rafidhah. Ini termasuk khudlan yang sangat jelas, kawan. Sebagaimana pada akhir-akhir ini dilakukan oleh Muhammad Al-Imam dan siapa saja yang bersama dia, walaupun menisbahkan dirinya kepada salafiyun, tapi tidak ada faedah penisbatan. Kaum muslimin jelas tahu kesesatan Rafidhah dan apa keburukan mereka. Baik, itu dulu. Adapun kadar yang diingkari oleh orang-orang Qadariyah, ikhwan fillah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang lain. Subhanakallah.